wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi urip kula mati kula sedanten ikhtiar kula namung kagungane napa jenengan. La syarika lampun mboten enten tiyang sing sinten mawon mboten enten sing ngatur niku. Terus wa bidzalika umirtu wa ana napa minal muslimin. Dan dengan keyakinan niki kita diperintah. Jadi donga iftitah senajan to mboten wajib, tapi itu filosofi dalam hidup. Kersane jenengan napa nggih delok donya pun bar. Urip ya kersane pangeran, ya mati kersane pangeran. Mula kadang nggih mikir, aku nek mati, bar mati jebule gak kiamat-kiamat tak kesuwen cah ngenteni atusan napa tahun misalnya. Anda tidak usah khawatir begitu. Zaman Nabi Adam nganti bapak amak wis saiki 7000 tahun. Kok ora protes mek pangeran, terlambat Gusti saya menyaksikan dunia karena 7000 tahun yang lalu. Ya sakniki kan pun tahun pinten toh? 7000 umur dunia sakniki pun pinten? SM itu kalau menurut penanggalan agama itu 5000 tahun. Sebelum Masehi dihitung Nabi Adam itu, pokoknya dihitung langit bumi niku pinten? 5000 tahun. Lah sakniki tahun 2000 sekitar 7000 tahun. Padahal wonten sing ramal lak umur dunia mung pinten? Betengah aku tahun, jadi enak sih mesti utang-utang mon beres nih, mon tenbar nih, mon dianggap bar nih, mon muntah nih. Jari ini tuh. Dieleng-eleng gitu, kalau suwon senajan to ilmu niki mon lazim diyakini tiang Islam, tapi sampean ulang-ulang. Kados serengenge misalnya, kalau nak dilak serengenge ini ku eleng. Berarti urip nih swargo selawasi-lawasi ku mungkin. Karena Allah bisa menciptakan benda yang begitu panas tapi punya daya tahan atusan tahun. Pemenang nak cara discovery ya, nak ngitung malah jutaan tahun yang lalu, malah mau bawa hitungan konti wajar dinosaurus 400 juta tahun. Padahal agama nanggali bumi namun pinten 5000 tahun sebelum napa Masehi. Tapi nak cara ngomong ilmuwan jutaan napa sing ngitung ya sapa terus apaan terus. Nah begini saja, kalau sampean melihat matahari misalnya, matahari itu kan banyak panas sekali, ternyata Allah bisa mengelola matahari seawet itu ribuan tahun, apalagi ngelola kita, kita ini untuk abadi lebih gampang, karena bahannya tidak panas, tidak gampang rusak, terus gampang direproduksi, maksudnya gampang digantikan, maksudnya yang dimasalah kan kena kalau rohin udah anak keriting akeh kok putune kan gampang. Lagi kalau mikir mohon gampang ngeten. Misalnya buaya guys yang masyhur dianggap hewan purba yang terlama. Manusia hilang wis ketok angel. Misalnya kayak buaya mati ana anake meneh, anake ana anane. Nabi Adam kan ngoten. Wong sitok di ketahanan sampai saiki. Gonta-ganti wong. Artinya berarti ada gen Adam yang abadi sampai sekarang kan, karena setiap manusia sekarang berarti ada gennya ada. Artinya Allah memberi contoh betapa Allah bisa ngatur supaya fisik manusia gen ini abadi. Buktinya Adam nganti saiki kan masih kan? Lungi itu pasti di antara jasad kita kan ada unsur Adam. Lah ya Allah gawe surah, apa meneh kowe sebening swarga ning neraka, Allah tetap punya cara untuk bikin abadi. Mbok piye carane? Tapi melihat Nabi Adam nganti tok sampeyan kan ana bukti Allah duwe cara ngabadekno unsur Adam. Karena enggak mungkin kan dalam diri kita sekarang enggak ada unsur sinten? Adam. Sama ora oleh bantah. Tapi Adam iki ambak kan pun kapundhut. Lah tapi Adam-Adam yang sekarang sampai sampean saiki. Mbok tapi ora roh sampean sing turunane Kobil apa sing. Ora roh iso wae cek ngono ae. Wong jarene cerita iki jare cerita. Kobil iku lahire ning swarga. Dirabekno mbek Labuda sing lahir ning bumi. Labuda ku elek gembrot. Habil lahir ning bumi, rapati ganteng, dirabekno iklima sing wayu. Lahiran swarga. Kre Kobil ku gak trimo, wong aku cah ganteng kok dintukno. Cele. Ngene saiki nek ana cah ganteng dintukno celek ra trimo ya koyo Kobil. Lah tapi gak pikirane Nabi Adam ya ora romno ben silang ben sedengan. Mereka nak elek atau elek kan malah musibah kan. Saki anak air amelok dosa tapi eleknya dobel. Misalnya keriting untuk keriting, elek untuk elek, fikir untuk fikir kan. Ya memperparah tuh. Coro kulo jen haram, elek atau elek rabi coro kulo haram. Saki anak air kan raro popo ucuk-ucuk. Elek banget loh, orang terima elek apa? Elek apa? Banget.

Mulane ora ana sahabat mati kecuali pas salat. Mergo pembunuhe roh paling lengah iku pas salat. Umar dipateni pas salat. Aku yakin wong nakal mateni rugen pas salat reksa yakin aku yakin. Plengane ngono jepi. Semasa salat tetep siaga ya. Iku sirine kena apa Umar dipateni pas salat. Kok musuhe ku ngerti sahabat tu paling lali nak pas salat. Sayyidina Ali kabudute ge pas salat. Dan alhamdulillah cerita itu enggak ada sekarang karena yang salat luwih canggih, luwih napa? Canggih. Wah, tetap konangan lho, salate plengan dis. Konsentrasi penuh menjaga diri sendiri. Dadi kaya le pangeran. Jadi justru itu nunjukno hebatnya Sayyidina Umar. Wis ngerti dalam bahaya tetap salat. Nah, sekali salat geleng pangeran tenanan. Mboten roh blas. Sayyidina Utsman nggih pas diresek Quran wae rata-rata ulama dulu begitu. Niku masyhur Sayyid Ali Zainal Abidin tuh pas dia salat blandar ceblok sampai bajunya sobek omah kobong dekne ra roh. Ditulung siapa saja enggak tahu ya dia kan asik mbek pangeran. Mosok jarene mosok aku pas madhep pangeran eling liyane. Nah, tapi kita-kita serai iso kan bayangno salat-salat ke kelas ngoten niku. Nah, Kanjeng Nabi Muhammad saf paling gurih niku yasma'u azizu sotri ka azizil mirjal. Nabi nak salat niku sing gurih niku ngerti dentuman dadane Nabi sang wedine ning pangeran kados banyu sing umum. Ka'anna husya alaih sampai Nabi meh pingsan saking wedine pangeran. Ini disebut taqsa'iru min hujuludul ladina yakhshawna rabba. Jadi Allah nazzala ahsanal haditsi kitabam mutasyabiha masan ya taqsa'iru min hujuludul ladina yakhshawna rabba. Makanya potensinya orang-orang soleh itu jarang sholat sunat karena sholat fardu saja butuh energi yang luar biasa meh kudu kesemper. Nah, alhamdulillah kita-kita kan sholat biasa saja. Berarti qobliyah ya oke, ba'diyah ya oke, sholat ya oke, tapi cara dipateni wong ora iso. Ya tetep roh, tetep apa? Roh. Ngono ngrasane krungu. Parah-parah. Sholat ya anis parah-parah. Sholat riyen para sahabat itu menjadi luar biasa. Sampai wong kafir nak ape nyerang sampai ana salat khauf iku sampai wong kafir sepakat engko nak nyerang Muhammad iku pas napa salat sampai akhirnya Allah gawe rukhsah wonten salat khauf salat di mana separuh saf jaga musuh mergo Nabi nak salat lali sahabat nak salat lali akhirnya gini ku dalam sistem keamanan dadi kelemahane sahabat gini ku akhirnya Umar salat di depan umum lho di depan umum kok iso lali kabeh. Mestinya nak Umar lali kan makmum ruhin Mustafa eling mboten iki sing saf awal 2 niku lali kabeh. Lho nggih Imam kok ngarep. Niku Abu Lulu Al-Majusi iki iso liwat yo nganti tok Umar yo selamat. Mungkin salat kabeh. Nak saiki ora iso, aku yakin ora iso. Wah kena saf guri siji to sih. Nyak-nyak masjid sapa jowo to sih salat omong ya tenang sih. Lha iku wis anggape barokah pangeran alhamdulillah. Jadi Umar itu tengah Arab, faham ya? Abu Lulu maju, aman. Mereka sing solat rasadar, uka abe orang kok Umar tok. Lu mau Umar ngoten liane, buat nak kecekel tengguri itu. Hebat kan? Si Dina Ali malah lucu menang, mendeling no. Ada ya mulai dulu ya ada intelijen, namanya jasas. Dan itu saya tiru dawe si Dina Ali, jasas itu ya coron ini mata-mata. Ya Amirul Mukminin, orang Khawarij itu berambisi betul membunuh Anda. Mbok salat, mbok ndak usah salat jamaah di masjid. Kita-kita ini menjaga Anda di rumah. Sayyidina Ali jawab, "Hisni ajali." Jadi masyhur Sayyidina Ali ngendikan, "Yang menjaga saya itu ajal saya, bukan pengawal presiden. Kalau saya mati sekarang, penjaga enggak ada artinya. Begitu juga aku nak rawaye mati." Iku bok wong niat mati ini aku yura iso. Sepintas ngendikannya ini hanya klis, tapi nak bangen-angen bener. Saman delok lagi, misalnya Pak Harto itu prajurit perang mulai dulu mati ini yone ngomah. Kok rapas ketembak musuhe, padahal sauripuripe perang. Khalid bin Walid, niku sahabat paling banyak perang. Mulai zaman kafir, mimpin panglima sing panglima kafir ngelawan perang Nabi perang Uhud itu panglimanya sinten Khalid. zaman kafir yo ora kena dipateni wong Islam. Zaman Islam bedino perang. Yo ora kena dipateni wong kafir, pas mati ning kamar nangis. Nangis takok putune. Lho jenengan niku ashabun Nabi pe mati kok nangis. Cung, aku ora kok nangis perkara pe mati. Wong aku perang semangat ben mati syahid kok malah mati ning kamar jadi. Nangis dene perang aku wiri pe kanca-kancaku sing mati ning pedan. Perang aku perang semangat ben mati. Malah kok mati ning kamar. Lho iku ajal. Maksud iki crito iku ajal. Hisni ajali. Sing dadi pengawalku yo ajalku. Wong putune Khalid bin Walid, putune Jabir, putune Zubair bin Awam niku putune udah sering lebokno dirijine ning gulune mbah-mbahe mergo tipak panah saking jerone panah. Jare Khalid bin Walid lambene dibuka, delok le gegerku. Ma baina rum khati tonin wa baina saifin ku sampe sab'ina tonah, terus sekitar 70 luka. Lho ngene kok iso ora mati ning kene ku piye? Ndak artinya bener Sayyidina Ali. Sayyidina Ali perang tanding berapa kali coba? Menang terus. Dia mulai ikut Nabi perang terus. Siapa yang enggak tahu perang tandingnya Ali ning Mbek Marhab teng Khaibar teng Badar? Enggak tahu mati. Mulane Sayyidina Ali diwiden-wideni mati, jenengan nanti dibunuh. Jadi sing mateni aku iku ora wong-wong ajalku. Dadi aku ora usah kawal. Tenan, akhirnya subuh itu dipateni sinten Abdurrahman bin Muljim tiyang Khawarij. Nah, tapi Sayyidina Ali keyakinannya itu aja. Sayyidina Ali itu lucu tenan. Ketika di pas dibacok pertama kena pupune napa ngisor. Ini cerita. Aku ora mati. Akhbaroni Khalili animit tu yudrobu ala jumjumati hadza. Aku dikandani Kanjeng Nabi matiku dibacok dasku kok ora kena ikuku. Jadi Sayyidina Ali itu lucu pas dalam keadaan ngono jek guyon. Mumoe pancen wong parek pangeran ora kena dikiasno. Urung cung aku nek iku urung mati, aku dikandani Nabi matiku iku. Iya, kena sirahku jadi. Kayak Sayyidina Utsman, malah Sayyidina Utsman gitu lucu. Dia tuh dikepung orang Khawarij jelas mau bunuh. Ada Sayyid Hasan, saya itu apal betul sejarah itu. Ada Sayyid Hasan anaknya Sayyidina Ali, ada banyak sahabat. Sayyidina Utsman di rumah baca Quran. Sekitar carosan ini sekitar duhur, duhur akhir. Diingatkan, ya Amirul Mukminin, kok mau dibunuh sama orang Khawarij, buat Anda keluar dari belakang. Atau kita-kita ini ada perintahkan untuk melawan mereka, pasti kita lawan dan kita pasti menang. Jadi Sayyidina Utsman, ora, aku iki poso ya. Poso ya, poso sunan. Jadi ngomongnya kan janggal, macam ketika ini wali kok aneh. Hubungannya apa jenengan poso sampai dikepung deh. Mau Nabi ku metuki aku ning jendela iki. Wa akhbaroni ya Utsman satufti rumai. Man, engkau kau buka mbak aku. Dan Nabi oleh ketika dia lucu kan, engkau kau buka. Jadi artinya, engkau ika aku mati pas maghrib mung. Jadi ini Nabi tidak buka bareng. Lalu lucu, akan nanti tebal. Ya akhirnya beliau tidak melakukan perlawanan. Sekabudet. Jadi ku sahabat-sahabat, mereka ku biasa tertanam inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Kue urip yo ora roh sebabe. Saiki sampean tak takoki, kena apa umur mung nganti 40 taun, kue roh sebabe, ora roh. Kue aja anut dokter, anut wong-wong. Kita hidup karena kita sehat. Kalau Anda sehat terus hidup, kenapa Anda bisa menentukan durasinya kesehatan begini itu bertahannya berapa? Kan yo ora iso jelasno. Wong gerjek sehat tidak urip, omongan kok ngono. Lah iya, setelah sehat itu durasinya berapa? Kalau Anda pinter kan harusnya bisa ngitung. Ternyata kita enggak pernah tahu kan? Kenapa ada yang hidup 90 tahun, ada yang 40? Jadi walhasil kita urip yo ora ora sebabe, kita mati yo ora ora sebabe. Namung roh kabeh ku lillahi rabbil alamin. La sari kala. Mulane ngendikane ulama-ulama urip iku wis ibadah. Mergo kowe dadekno ngerti nek iku kersane Allah. Kowe mati yo wis ibadah. Angger kowe ridho, mergo iku nunjukno kowe percaya nyerah ambek kekuasaane Allah Subhanahu wa taala. Tapi nek urip pemprotes be Allah matimu protes, kowe termasuk wong sing dihitabi Allah, kowe aja ngerakno aku, aja manggon langit bumiku. Malam yardo bi qodoi walam yasbir ala balai falyatub robban siwai wal yakhruj min tahti ardi wasamai. Dadi wong sing ora setuju keputusanku ngendikane pangeran aja nganggep aku pangeran, aja manggon bumiku, aja manggon langitku. Loro gawe manggon ndi? Diusir presiden kok jek iso ngomong. Bumine sapa ngusir-ngusir, padha ra melok gawene. Nah, diusir pangeran. Bar ten. Oh. Suma inaku mongkon wis satemene sira kabeh badhe dalika sause mongkon-mongkon kabeh iku lama yitune aku mati kabeh. Sause urip ge mati. Yo bolak-balik nunjukno kamu ndak siapa-siapa. Masa wong Amerika top yo mati, petinju sing kondang yo mati, para pembunuh yo napa? Mati. Cara Abu Bakar apa diobati ngoten. Ya Abu Bakar tak undangno dokter, engko ben jenengan mari. Takokane Abu Bakar, lah dokter iku mati ta ora jeng soben ge mati ya wis padha wae saya repot. Malah Abu Bakar at-tabib amradunya, ora dokter malah loro. Tapi yo coba tiru niku ora makoh. Takokan kok sine. Kulo undangno dokter. Lah dokter iku iso mati ta ora jeng takokane. Nggih mati, Pak. Wis padha wae. Wis ora usah udang. Mosok nambani wong nolak mati kok dene ape mati? Di. Ya tapi nganggo ilmu ngono yo dokter gak payu. Yes. Suma inaku mongko nulis sak temene sira kabeh badhe dalika sause mongko-mongko iki urip iku lama itu na yo mati kabeh. Suma inaku mongko nulis sak temene sira kabeh yo mal kiamat ing dina kiamat tu pasuna iku den tangekno kabeh lil hisab ikrono hisab wal jazai lan piwales. Walakot kholak nalan teman-teman gawe sop ing sun fokokum sak duwi sira kabeh sap atoro iko ing pitu piro-piro dalan. Sapa samawatin tegesi pitu piro-piro langit. Utai toro iku jamu torikotin jam elafatoriko. Li anaha karena saat temene langit utawa li anaha li anna sama iku turu turu kul malaikati piro-piro dalan lintasane malaikat. Wa ma kunna lan ora ana sapa kita anil khalqi sanging gawe tahtaha utawa anil khalqi sanging penciptaan to isine makhluk tahtaha kang isore sama iku hafilina iku lali kabeh. Aku iku gawe donya sak isine macam-macam ora tau lali, sisteme sak rezekine sak macam-macam ora tau lali. Mulane Nabi Musa nangke tanglet mbek pangeran. Gusti kula niku kepen tanglet mbek jenengan. Ndak jenengan tenan ngeke rezeki wong sak donya. Carane piye, Cek? Terus walhasil Nabi Musa kon nutuk watu. Watu ditutuk pecah. Kon nutuk meneh, pecah meneh. Kon nutuk meneh, pecah meneh sampai ping 7. Tengah-tengahnya pecahan terakhir ana kewan uget-uget lemah. Ning kono iku ya mangan ya dhe anak bojo ya dame. Jare Nabi Musa iki ambekane piye? Mangane konti. Terus jare pangeran, ngerti to sak kowe? Ya aku ora lali, mulane ya iso dhe anak turun jare. Kewan sing ning jero watune ya duwe anak turun. Mulane kula nate cerita pas ngaji hikam enjing niki tak kita korup ketemu pangeran jing ben. Niku dawuh Sayyidina Ali, dawuh sahabat, semua sahabat nate dawuh niku. Lauku sifal ghotok mastat tu yakinan. Tema sing masyur itu, sing masyur rodawa itu Sayyidina Ali. Umpo masuk benes kiamat, aku roh langit bumi, roh malaikat, imanku gak tambah. Jadi Sayyidina Ali sangking pede ini secara ilmu. Lah kok kan tambah sebudi? Misalnya gih, kalau nyontok nongi, ini nyata. Misalnya jengben kalau mati, Sayyidina Ali jengben kapundut sedangkan. Jadi sahabat nagi guyunan ini. Misalnya malaikat ning langit nyeritakno kekuasaane Allah ning langit ono Zabarjat. Wah hebate pol Zabarjat, ono marmer rupane biru, ono giok. Wah langit ku hebat ajaib. Gak ono ning bumi ngono. Beko langit kok terkenal gone Zabarjat, gone Zamrud, gone Firus, gone batu-batu mulia. Jare sahabat. Iki sahabat Sayyidina Ali. Lah ya iku nunjukno apa? Malaikate ditakoki iku nunjukno apa? Nunjukno kekuasaane Allah. Sayyidina Ali cerita ning bumi iku ana nyamuk. Ya nyamuk elek ya nyamuk. Kuwi iku cuwili, ana bolongane. Ya meteng. Ya ana ususe. Ususe ya ana kumane. Wah iku wis ra iso ana wong gawe. Mesthi kekuasaane Allah. Akhire malaikate mandu-mandu iku ya aneh juga, iku ya ajaib juga. Wah, dadi setiap cerita hebat ning alam malakut, ning alam langit ya iso diceritani hebat ning alam bumi karena malaikat ya ora iso mbayangno gawe nyamuk, ora iso mbayangno gawe cacing. Lha nyamuk ya selingkuh kan, ya ana alat kelamine, wong padha cilike ayo. Alat kelamine ku ya ana urate ayo misale. Iku berapa aja ribu urat. Gawe urate gajah cek gampang, urate napa? Nyamuk. Ya meteng. Engko ndoke ya ana pori-porine ning jero. Oleh gawe ku piye? Lho misale kebek malaikat cocokan ngono malaikate mesti gawok. Padha aneh kan. Mulane aku ora kepengin ning alam malakut dari sahabat wis cukup ayat ning bumi. Mulane kira aku pengin dadi Abu Yazid Al-Busami muter-muter ning langit. Mulane kula ora seneng dadi wali sing munggah ning langit, tak pikir ora ana gunane.

duwe iki kudu mbok pangan anak bojoku ben ra sombong. Duwe iki oleh wong melarat. Dadi nak duwe gedhe ku go jihad, nak duwe cilik go ngilangi sombong kudu mbok pangan. Ben eling sebagian daginge anak-anakku dikeki wong melarat. Iku kudu eling. Coba pepe untuk salam tembelak 1 juta terus lali sing 5000. 5000 kudu dadi daging ben ku iling-ilingan nak kita tau duwe daging sing tumbuh sangka sedekah wong napa melarat. Lah sing duwe gedhe go jihad. Yo penting mergo nek duwe cilik ora kena go jihad entek ning dalan paham ngene. Mergo tak tiru Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman iku Bilqis ngutur raja ora iku ukurane gampang. Nak Sulaiman tak hadiahi emas kok silo berarti gak raja, ndekne raja. Tapi nak ora silo berarti ndekne nabi. Lah Sulaiman yo nabi mlete, jan nabi rata-rata nabi raja dia ana mlete. Bilqis nu buta emas pirang-pirang. Emas e diadahi cara mriki diadahi ada sing sae ngoten dibingkis. Bareng bingkis sik diadahi ning peti sing apik sik didakok dhuwur napa kuda, didakok dhuwur napa kereta, kereta kuda. Pokoknya posisi emas begitu mulya. Nabi Sulaiman nyen nabi raja. Cung. Glodokan jaran iku gawe emas. Terus gon-gon sampah yo gawe emas. Glodokane jaran yo no, cara mriki napa no, ada jaran no. Kandange jaran. Bareng utusane Bilqis gawa emas ning kereta niku begitu terhormat dikai pita di apa. Jebule roh emas ning gone Sulaiman digawe glodokan apa? Jaran. Wah meriang kan sing gawa dia. Lah yo barang mlet barang mulyane ngene ning kene. Artinya enggak mungkin Sulaiman seneng emas ning kene digawe. Ada napa? Jaran. Mulai meriang, mulai lemes sih, waduh. Mulane Nabi Sulaiman ngendikan nangane irji ilaihim falana tiyanahum bijunudillah qibala lahum biya. Dari Nabi Sulaiman sebut ini pas qala atumidunani bimal fama atani ya wa khairum mimma atakum bal antum bihadiyatikum tafrahun. Lawalam goblok. Iku sapa gawa apa emas? Olem goblok emas kok mbok mulyakno nganti ngono, mbok angkat ning kereta, mbok bungkus. Emas ning kene iku digawe glodokan apa? Jaran. Kuwe mbek emas ijek seneng, wis go mulai aku ora ana gunane, Mas. Lha iku Nabi Sulaiman, untuk emas pirang-pirang dekne nolak, tapi untuk hadiahe semut satu biji gula ditompo. Marhaban jare kancaku. Lah Nabi Sulaiman lucune menang ini ora kena mbok tirune. Dekne ku anggere esuk iku pejamaan, anggere pejamaan dhuwur iku senengane ning teras masjid. Golek wong paling melarat ning sing ngenteni jamaah. Terus dekne lugu. Takoki, miskinun yujali si miskinan. Aku yo melarat koyo kowe, wis padha melarat ya jagongan piye guys. Pantene sing dijagongan yo rada ngenyek melarat apane dunyo sampean. Tapi Nabi Sulaiman senengane muni ngono. Miskinun yujali si miskinan. Ayo sing padha melarat ya apa jagung. Iku Nabi Sulaiman. Jadi jangan kira di bawah kemauan Sulaiman ku tawadhu'e sak boleh jare. Miskinun yujali sunu miskinan. Ayo padha melarate ya, ada jagungan ya terjagungan. Karena ndekne ngerti kabeh ku donyane Allah Subhanahu wa taala. Ndekne tauhide mantep ora melok duwe blas. Lah kita di duwe 30 juta tak miliar te ngrasa mlete. Mergo ngrasa wae. Lah iku urung winah salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Paham kita dini rumah kome poro nabi nu Sulaiman ngoton dia orang pengaruh ini tetap tawadu sampai sangking tawaduin mempertimbangkan keselamatan yang apa sem mana diarani surat namel yang surat apa jadi nak saya ono tokoh-tokoh sing nyelamat no kewan itu saya ini diselamat no kewan-kewan langka sing regane larang-larang Sulaiman klasik kiat menyelamatkan apa semut dengan tentu saat ini LSM-LSM sing kiat menyelamatkan apa semut. Oh, gak tanggung-tanggung, mumpung sama lagi ngiling-ngiling ngomongin Dawa Sidin Ali lauku sifal koto mas tatu yakinan, jadi kita nak delok ayatnya pangeran rausah kita ngantaini delok langit sapi itu kita delok semut, delok nyamuk itu wis nunjuk no, ayatnya apa? Pangeran, nah jadi Sidin Ali aku rabutah melaku-melaku ning langit mung aku tiap dino ya roh ayatnya kekuasaannya apa? Apa? Lauku sifal koto mas tatu apa? Yakinan wa ma kunalan ora ana sapa kita anil khalqi saking makhluk apa wae tahta kang kang isore sama iku gofilina aku lali kabeh aku ora bakal lali makhluk sing wis kadung tak gawe cek ning isore bumi cek ning ndi wae antas kota ento gugur apa sama alim ngatasi makhluk fatuh lika mongko ngrusak apa sama ing para makhluk bal numsiku ha balik ngendhaleno ingsun manane ngeker ya ngendhaleno ingsun ha ing sama ka ayati wa yumsiku sama.